Yahya pasai 6. Nama padam wate oleh nyan. Isa gejak umerandeh danau Galilea. Nyang nan lain danau Tiberias. Oh katruk gop nyan kedeh. Jai tat-tat ureng nyang setot gop nyan. Sabab awak nyan kaji tepu but-but nyang ajaib nyang kalah gepu but. Ngoncara gepu pulih ureng sakit. Isa laju ge atuh bukit. Laju geduk di sinan ngon murid-murid gop nyan. Bak wate nyan. Kato tat uro raya Paskah Yahudi. Wate genging le isaban sekeliling gopnyan. La juga kalon ureng meron-ron jijak bak gopnyan. Ngon sababnyan, gopnyan la juga pegah bak Filipus. Dipat tanyo hasi tablo penaju. Mangat ban mandum awak nyo hasi jimakun. Isa kage tepu. Punyang tema gepubut. Tema gopnyan gepegah menan. Sabab gopnyan ge kena ujo Filipus. Jijawab le Filipus. Menyatab lo ruti ngan dua toh pengpirak hanasib ku ureng yang jahit hatnya. Bahpi tip-tip ureng mutume bacut mantap. Sidro murid Isa yang lain, yang nanjih Andreas, sedara Simon Petrus, jipegah lagi nyo. Lam kawan getanyo, na ane agam. Bakjih na limong boh ruti dan dua boh engkut. Tema pat nasib atranyan ku ureng yang jahitnya. Gatayu ke awak nyamban mandum mangat jiduk. Ken Isa. Bak tempatnya jai tat-tat naleng. Jadi mandum ureng ramenya jidu atuh naleng. Ban mandum na kira-kira 5,000 bedro ureng ngagam. Olehnya Isa laju gecok rutinya. Laju ge medoa syukur bak potu Allah. Olehnya laju ge bagi-bagi rutinya ke ureng rame. Menancit olehnya ge bagi-bagi temak engkutnya. Dan awaknya laju jipajo sipuh-puh jih. Oh kalah ban mandum awak nyanji makan sampotro. Isalah juga pegah bak murid-murid gopnyan. Pesapat ke laju seeh-seeh yang lebih jipajuh le awaknya. Bek sampo na yang tuti. Laju awaknya ke pesapat na 12 boh raga penuh. Penajuh yang lebih ni bak 5 boh ruti. Yang jimakan le ureng ramenya. Wate ureng rame jikalon but yang ajaib yang kagepubut le isanya. Awaknya laju jipegah. Kebit, nyokuh Nabi yang terharap teka dalam dunia. Isa getepu, awaknya jitim teka ke jijak paksa gopnyan. Mangat getim jut ke raja awaknya. Sababnya, gejak laju pe asing dro u daerah yang mubukit-bukit. Wate uro kaji teka malam, murid-murid Isa laju jitrun u danau. Laju awaknya jie atuh perahu, jijemerang danau getuju u Kafarnaum. Uro kaseput. Isa gohlom citeka gejak bak awaknya. Bak watenya danau kaji pepun meumbak. Sabab angin tegak kaji trun. Oh kalah awaknya je melaya na kira-kira 5 atau 6 kilometer. Awaknya laju jikalon Isa gejak atuh i. Cira getuju bak awaknya. Awaknya temakut lumpah na. Tema Isa gepegah bak awaknya. Bek temakut. Nyo ulun. Dan ngon gala ate awak nyan jiterimo gop nyan ge'e atuh perahu. Dan wate nyan citema perahu awak nyan truk ubak tempat yang tertuju. Oh singoh bengoh, ureng rame mantong na tinggai di merandeh danau. Jitepu bahwa buno na sabah perahu di sinan. Awak nyan jitepu bahwa murid-murid Isa kahabih ji berangkat ngon perahu nyan. Sedangkan Isa hana gesetot. Oh leh nyan, nama paduk boh perahu yang teka ni bak bandar Tiberias. Dan laju jitik sa'uh bak bineh ureng rame yang tengah pajuh ruti. Oh kalau Tuhan gemedoa suku. Wate ureng rame nyanji kalon. Bahwa Isa menancit mengon murid-murid gopnyan. Kahana le bak tempatnya. Awak nyanpi laju jiik atuh perahu. Yang na disinan. Dan laju jijak uka pernaum ke jijak mita Isa. Wate ureng-ureng nyan merempok ngon Isa di merandeh danau. Awak nyan laju jitanyong bak gop nyan. Bapak gure, pajan bapak truk bak tempatnya. Isa gejawab. Kebitat, gatanyo tamita ulun pukun le sabab gatanyo kamu pun mekesut but-but ajaib yang ulun pubut. Tema sabab gata kata semajuh sampotro. Bekeh tamu but kemeteme penajo yang hasil habis dan brok. Mubut ke hasil meteme penajo yang hana jitembro dan yang jibri udip sejati ngon kekai. Penajo yang tema gebrile anak manusia ke gata. sabab gop nyan ka gebeat lepo tu Allah Bapa. Laju awak nyan ji temanyong bak gop nyan. Peyang haruh kamu pubut, jit kamu pubut kehendak po tu Allah. Gejawab le Isa. Nyo ke nyang gelake lepo tu Allah ni bak gata. Meiman ke ubak gop nyan yang ka geutus le Allah. Menyomenan, genawak nyan, pu bukti jih yang jut bapak juk bak kamu, mangat jut kamu nging dan kamu meiman ubak bapak. Pu yang tema bapak pubut. Ndatu kamu kepajuh mana lam padang pasi. Lagi yang na tutulih lam Alkitab. Gop nyan gebri bak awak nyan penajuh ruti dan ceruga. Laju Isa gepegah bak awak nyan. Percaya ke Nabi Musa, tema bapa ulun ke yang beri ke gata ruti yang si benaji ni bak lam syurga. Sabab ruti yang geberi lepetu Allah, nak ke gopnya yang getron ni bak lam syurga, dan geberi udep bak manusia lam donyanyu. Bapak, kenawaknya, neberi ke kamu ruti besabe-sabe? Ulun ke ruti yang teberi udep. Ken Isa bak awaknya. Ureng yang jijak bak ulun hana dek lesi umum masa, dan ureng yang percaya ke ulun hana temaglah lesi umum masa. Tema lagi yang kalih tepegah bak gata, bah keh gata kata kalan ulun gata tetap hana pati. Ban mandung ureng yang gebri le bapak ke ulun tema jiteka bak ulun. Ulun hana temalun tulak so mantong yang jitim jak bak ulun. Sabab ulun kutron ni bak lam surga, bukan ulung ku pubut kehendak lun kedro, tema kehendak gopnyan yang utus ulun. Dan nyoke kehendak gopnyan yang utus ulun, mangat nibak ban mandum ureng yang geberi ke ulun, hana mesidropih nyang gado, tema jid ulun pebedoh awaknyan bak uro kiamat. Kebit nyoke kehendak bapa ulun, mangat ban mandum yang kalon anek, dan meiman bak aneknyan, ureng yang metemek udip sejati dan kekai. Dan ulun peudip lom tema wate uro kiamat. Dumna urang Yahudi kaji pepun mepep-pep ke Isa sabab gop nyan gepegah. Ulun ruti nyang jitron nibak surga. Awak nyan jipegah lagenyo. Bukankah urangnyo Isa, anak Yusuf, kamu muturi mangan Yahji. Pakriban jet jipegah bajinyo jitron nibak surga. Dan Isa laju gepegah ba awak nyan. Bek mepep-pep. Hana mesidropih yang hasil jejak bak ulun. Menyebabak yang utus ulun, hana gebagop nyan bak ulun. Dan so yang teka, ureng yang temalun pebedoh bak uro kiamat. Lam kitab nabi-nabi na tetulih lagenyo. Ban mandum ureng temage perno lepotu Allah. Ngon lagenyan, ban mandum ureng yang jidengo bapak jimrono bak gop nyan tema jejak bak ulun. Ngon lagenyan, bukan memakna na ureng yang kaji kalon bapak, tema gopnya yang teka nibak potu Allah kaji kalon bapak. Betata peke, ureng yang meiman, bak ureng yang na udip sejati dan kekai. Ulun keh ruti yang teberi udip, indah tu gata jimakan mana di padang pasi, dan awaknya tetap cit mati. Tema kon lagi nyan ngen ruti yang jitron nibak surga, ureng yang makan ruti nyan hana tema mati. Ulun ke ruti yang tren nibak surga, ruti yang teberi udip, ureng yang makan rutinyo tema udip si umum masa, ruti yang tema ulun beri ke hajat udip manusia lam donya nakeh aso ulun. Wate ji dengo hak banyan, ureng-ureng Yahudi laju ji medakwa sabe ke dro-dro. Pakriwan urengnyo hase ji beri aso ji kegetanyo ketemakan. Ken awaknya, laju Isa gepegah bak awaknya. Percaya ke, menyogata hana tapajo aso anak manusia, dan gata jeb darah jihnyan, gata hanya tema betoi-betoi udik. Ureng yang makan aso ulun, dan jijeb darah ulun, ke urengnya na udip sejati dan kekai. Dan ulun temalun pebedoh urengnya bak uro kiamat, sabab aso ulun kebit penaju. Dan darah ulun kebit yang tejib. Urung yang makan aso ulun, dan jijib darah lun, urung yang tetap mesaboh ngan ulun, dan ulun ngon urung nyan. Bapak yang udip nyan, geutus ulun, dan ulun pih udip nibak bapak. Menanjit urung yang makan aso ulun, tema udip nibak ulun. Nyokeh ruti nyang jitron ni bak serga. Bukon ruti lagi gemaken indah tu gata. Sabab oleh tepajuh rutinyan, awaknyan mati cit temak. Temak urung yang makan rutinyo, temak udep si umu masa. Ban mandumnyan gepegah le isa bak wategopnyan, gesemubut lam rumah ibadat di Kapernaum. Oh kalau ji dengar tutuha bak isanyan, jaitat murid gopnyan ji pegah. Ajarannya kebit lumpa berat. So yang hasil jitrimongnyan? Isa kedro getepu bahwa murid-murid gopnyan mu pep-pep ke hainyan. Tema gopnyan laju gepegah. Pukuh gata tersinggung sabab tutu habalunyan. Pakriban jeji singoh menyogata nging anut manusia. Jie lombak tempat awai pun. Yang pejit manusia udip nakeh roh Allah. Tenaga manusia hana meguna. Tutu haba yang ulun pegah bak gatanyo nakeh tutu haba roh Allah dan tutu haba yang teberi udit. Temana cip di tengah-tengah gata yang hana mecaya. Isa kage tepu pon yoh awai so-so ureng yang hana jitim percaya dan so tema yang kena kianat gopnyan. Laju ge pegah lom le Isa Almasih. Nyan ke sabab ji urun berita bak gata bahwa hana Mesir ropi yang hase jijak ubak ulun. Menyebabak hana geberi kemungkinan. Pun saatnya letat-tat murid gopnyan yang tinggai gopnyan. Dan hana jitim setot le gopnyan. Laju Isa gepegah bak ban 12 drum murid gopnyan. Pukuh gata kena tinggal cit ulun. Tuhan. Ken Simon Petrus bak gopnyan. Bak so temah kamu jak. Haba Tuhan terberi udep sejati dan kekai. Kamu kakamu percaya dan yakin tak-tat. Bahwa Tuhan keutusan suci ni bak potu Allah. Jawab Isa. Bukan ke ulun yang kalun pilih gata 12 dronyo. Temah siro yang nalam kawan gata nakeh roh jehud. Yang gemakesud le Isa nakeh Yudas anak Simon Iskariot. Sebab bah ke Yudas nyan sidro ni bak ban 12 dro murid Isa. Jih nyan temah jikianat Isa.